مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواتي في الله، kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amal saleh. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, pembacaan kitab Nubdah fil Aqidah. Kitab yang membahas tentang aqidah Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Qala wa amara Allah subhanahu atau wa amrullahi afwan wa amrullahi subhanahu syamilun, dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu mencakup lil amril kauni wasyar'i, perintah yang mencakup al-kaun, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada alam ini, wasyar'i, dan perintah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syariat. Ini masih berkaitan dengan di antara kandungan seseorang beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memberi rizki, yang mengatur alam ini. Dan di antara konsekuensinya adalah beriman kepada perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berupa kaun. Kaun ini adalah ketentuan yang terjadi di alam ini. Dengan kata lain, takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang terjadi kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada saudaranya, dan seluruhnya. Apa yang terjadi di alam ini, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakni takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah perkara yang berat, yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran. Terlebih ketika takdir tersebut adalah perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai. Maka seorang mukmin dituntut untuk tetap berada dalam bimbingan syariat, ya. Berada dalam bimbingan syariat. Seperti bersabar terhadap ujian. Dan tentunya bukan berarti dia berserah tanpa ada usaha. Ya. Tetap dia ada usaha. Contohnya ketika dia gagal usahanya. Setelah dia berusaha maksimal. Itu takdir Allah. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti setelah itu dia putus asa. Ya. Dia bangkit kembali. Kenapa? Karena di pundaknya ada tanggung jawab. Apalagi dia memiliki keluarga. Ya, memiliki keluarga. Kewajiban. Memiliki kewajiban. Itu diantara contoh tuntunan syariat. Ya, tuntunan syariat. Dia bersabar terhadap musibah yang menimpahnya. Di sisi lain dia juga berusaha kembali bangkit. Karena dia memiliki kewajiban. Bukan berarti setelah itu dia sudah tiduran, putus asa. Tidak. Dengan alasan sudah berserah diri kepada takdir. Tidak. Tidak seperti itu. Itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, orang yang membuktikan dirinya beriman kepada rububiyah Allah, mentauhidkan rububiyah Allah, ya, bertauhid dengan tauhid rububiyah, maka dia tadi kondisinya ketika mendapatkan sesuatu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan bersabar dan di sisi lain dia akan berusaha. Ingin mendapatkan misalkan usaha yang lancar, ya maka dia akan mengerahkan segala bentuk sebab-sebabnya, ya segala bentuk sebab-sebabnya. Dia persiapkan, dia hitung, dia perhitungkan, ya. Misalkan dia akan jualan satu produk, ya. Dia pikirkan, memang. Dia pikirkan dia ini kan apa, dia hitung. Gimana ininya, prospeknya dan seterusnya. Sudah seperti itu, kemudian dia gagal. Ya, kemudian dia gagal. Maka itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian wasyari dan ketentuan syariat. Dan ini sangat jelas kalau ketentuan syariat, yaitu ahkam-ahkam dalam syariat ini, hukum-hukum yang ada di dalam syariat ini, wajib bagi seorang mukmin yang mentauhidkan tauhid rububiyah tunduk kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ketentuan syariatnya. Walaupun misalkan dia tidak sempurna melaksanakan syariat, karena satu hal yang mustahil setiap apa ketika seorang muslim bisa sempurna 100% melaksanakan syariat. Jangankan kita, para sahabat pun tidak mampu, ya, tidak mampu. Tetapi kita berusaha berada di jalannya, ya, berusaha berada di jalannya atau di jalurnya. Fakama annahu mudabbirul kaun, al-qadhi fihi bima yurid, Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengatur alam ini, yang memutuskan segala perkara yang Allah kehendaki, hasba ma taqtadihi hikmatuh, sesuai tuntutan dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatur alam ini dan memutuskan beberapa keputusan, ya, yang Allah kehendaki. Yang tadi disebutkan disinggung adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dikehendaki oleh Allah. Allah yang memutuskan, tidak ada seorang pun yang bisa lari dari keputusan tersebut. Siapapun dia. Yang tentunya semua itu terjadi karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah putuskan orang ini mendapat hidayah. Allah putuskan orang ini tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Hikmah Allah. Rahasia. Ya. Ada hikmah di balik semua itu. Siapa yang tahu? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Walaupun terkadang di beberapa keadaan, kejadian, kita bisa melihat. Makanya di antara para ulama terkadang memberikan alasan atau hikmah. Misalkan hikmah disyariatkannya puasa, hikmah disyariatkannya ada qisas, misalkan, ya, dan seterusnya. Itu dikarenakan ada beberapa yang bisa diketahui, ya, yang bisa dipahami oleh akal. Di balik itu kebanyakannya tidak diketahui, karena hikmah Allah itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan puasa ada hikmahnya. Terkadang disebutkan di dalam Al-Quran, terkadang tidak. Seperti la'allakum tattaqun. Berpuasa itu diantara hikmahnya supaya kalian bertakwa. Apa korelasinya, apa hubungannya? Hubungannya seorang, contohnya ketika seorang puasa, ya, yang benar-benar puasanya, ya, yang benar-benar puasanya, ketika dia di depan orang gak berani minum. Ya, gak berani minum, sedang puasa. Nah, kemudian dia di kamar. Apakah dia berani minum? Tetap tidak berani kalau dia benar-benar berpuasa. Dan itu adalah takwa. Takwa, dia tidak perlu diawasi oleh manusia. Ya. Karena dia meyakini yang mengawasi dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantaranya. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk apa ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan adanya kebatilan, adanya kebenaran, ya, adanya kekufuran, adanya keimanan, adanya kesyirikan, adanya tauhid. Itu semua adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua itu ada hikmahnya. Seperti disebutkan oleh para ulama, ya, di antara hikmahnya adalah kenapa ada kebenaran, ada kebatilan, ya. Kenapa ada keimanan, ada kekufuran? Supaya terlihat siapa di antara mereka, ya, yang benar-benar keimanannya, siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Ya, itu di antara hikmahnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, walaupun di beberapa keadaan Allah subhanahu wa ta'ala atau para ulama menyebutkan di antara hikmahnya. Contoh yang tidak kita ketahui, seorang kenapa yang ini mendapat hidayah, kenapa yang itu tidak. Bahkan secara kasat mata dia adalah keluarganya orang yang bertakwa. Yang ini bukan keluarga orang yang bertakwa. Ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu isi hati manusia. Allah mengetahui orang ini adalah orang yang tidak layak mendapat hidayah. Dan ini adalah orang yang layak mendapat hidayah. Di balik semua itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya. Walaupun sebagian ulama pula menyebutkan beberapa hikmah di balik hal itu. Seperti contoh, tidak berimannya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan di antara hikmahnya adalah orang-orang kufar Quraisy tidak berani ya menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penganiayaan yang keras atau membunuhnya. Walaupun tetap menganiaya, tapi penganiayaannya tidak berani sampai membunuhnya atau melukainya. Kenapa? Karena Abu Talib ini masih berada di barisan mereka. Ya. Masih berada di barisan mereka. Sehingga mereka malu. Paling tidak mereka malu. Selebihnya mereka takut kepada Abu Talib. Ya. Takut kepada Abu Talib. Karena yang melindungi Rasulullah adalah pamannya. Bahkan setelah kematian Abu Talib pun mereka masih malu untuk menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Arab ini mereka memiliki sifat apa? Istilahnya rujulah ya. Sifat rujulah itu artinya malu kalau dia melawan orang lemah. Ya. Nah mereka ini malu untuk menganiaya Rasulullah setelah wafatnya Abu Talib. Takut orang lain mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy ini enggak berani. Ya, enggak berani terhadap Nabi Muhammad ini ketika ada Abu Talib. Ketika Abu Talib meninggal, baru mereka berani. Dan mereka malu seperti itu. Ini salah satu hikmah, ya. Salah satu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak menjadikan Abu Talib ini adalah seorang mukmin. Walaupun itu hanya disebutkan oleh para ulama. Di balik semua itu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. فَوَا كَذَلِكَ الْحَاكِمِ Dan begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim. Zat yang memutuskan. Fihi بِشَرْعِ الْعِبَادَةِ Yang memutuskan kepada makhluk atau manusia dengan syariat ibadah. Syariat-syariat ibadah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah. Sholat seperti ini, puasa seperti itu, dan seterusnya. Wa ahkami al-mu'amalat. Dan hukum-hukum mu'amalat. Hukum-hukum pergaulan dengan manusia. Ya, baik itu pernikahan, baik itu jual-beli, ataupun yang lainnya. Dijelaskan ahkam-ahkamnya, hukum-hukumnya. Hasba ma taqtadihi hikmatuh. Sesuai tuntutan dari hikmahnya. Yang secara umum, apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya itu untuk kemaslahatan manusia secara umum. Khususnya kaum muslimin. Tidak ada di dalam syariat ini yang di antara hikmahnya adalah untuk merusak manusia. Tidak ada. Walaupun misalkan syariat tersebut terkesan ya satu hukuman yang kejam misalkan, seperti yang dikesankan oleh orang-orang kafir, hukum rajam, ya, hukum rajam, atau misalkan hukum potong tangan, ya, hukum potong tangan, atau hukum qisas, ya, atau hukum qisas. Semua itu ada hikmahnya, ya, semua itu ada hikmahnya di dalam syariat ini. Seperti adanya qisas, seperti disebutkan dalam ayat, wa fil qisasi hayatun, ya, di dalam qisas itu ada kehidupan, ya, di dalam qisas itu ada kehidupan. Ini memiliki makna yang sangat besar. Di dalam qisas itu ada kehidupan. Kok kenapa? Qisas kan dibunuh lagi. Ya. Kok kenapa ada kehidupan? Jelaskan oleh para ulama. Ketika diberlakukannya qisas, syariat qisas, ya, maka manusia dia akan berpikir ketika akan membunuh orang lain. Ketika akan menganiaya orang lain. Karena ada qisas. Kalau dia membunuh orang lain berarti, artinya apa? Dia membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada qisas. Dan tidak dibiarkan. Ketika dia menganiaya orang lain, misalkan memutus tangan orang lain, dia akan berpikir, ya, nanti akan ada qisas, sama hukumannya, sama hukumannya. Maka akan apa? Akan berhati-hati, ya, berhati-hati menganiaya orang lain. Naam. Famatta khadama Allah Ta'ala musyarri'an fil ibadat atau hakiman fil muamalat faqad asyraka bihi. Barang siapa yang menjadikan beserta Allah, ya, seorang yang memberi membuat syariat dalam ibadah. Artinya dia mengikuti syariat yang bukan ditentukan oleh Allah. Misalkan dia mengikuti syariatnya si fulan. Si fulan telah memberikan penjelasan bahwasanya ibadah sholat begini dan begitu. Ketika dilihat tidak ada syariatnya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Maka ini adalah seorang musyarri, seorang yang membuat syariat. Seorang yang membuat syariat. Yang syariat itu tidak pernah dicontohkan. Al-hakiman fil mu'amalat. Atau menetapkan satu hakim dalam mu'amalat. Yang intinya sama. Yaitu membuat syariat. Membuat syariat baik dalam ibadah atau mu'amalat. Yang intinya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini juga sama hukumnya. Ya. Jangan dikira menghalalkan yang diharamkan oleh Allah saja. Yang ini merupakan dosa besar. Ya. Sama seorang juga mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah juga hukumnya dosa dan dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan hal tersebut. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepadamu? Ya. Sehingga seorang muslim tidak boleh mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Maka dia telah berbuat syirik. Walam yatahaqqaqil iman, dan dia tidak melaksanakan, merealisasikan keimanannya. Qala rahimallahu ta'ala al-amru tsalits, dan perkara yang ketiga, mimma yatadhammanuhu al-imanu billah, dari perkara yang terkandung padanya beriman kepada Allah, al-imanu bi-uluhiyatihi, beriman kepada uluhiyah Allah. Apa maksudnya? Ya'ni ay bi'annahu wahdah al-ilahul haq la syarikalah. Ya'ni bahwasanya dia Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak ada sekutu baginya. Wal ilahu bima'na al mahluh, ma'luh. Dan ilah, ini maknanya ma'luh ay al ma'bud, yaitu zat yang disembah. Hubban wa ta'ziman, yang disertai kecintaan dan pengagungan. Ini adalah inti dari ibadah. Ya, inti dari ibadah. Adapun seperti sholat, puasa, dan yang semisalnya ibadah-ibadah, itu adalah gerakan ibadah, ya, gerakan ibadah, fi'il ibadah. Adapun intinya itu adalah hubban wa ta'ziman, kecintaan dan pengagungan. Maka seorang mukmin ketika melakukan satu ibadah harus dipenuhi dengan kecintaan dan pengagungan. Terkandung dalam ibadahnya itu kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Makanya jika dia melakukan satu ibadah, ya, yang bentuknya ini benar, sholat atau menyembelih atau yang semisalnya, tetapi ditujukan pengagungan kepada selain Allah, maka dia sudah termasuk kepada kesyirikan. Contoh menyembelih, ya, menyembelih. Menyembelih lisannya, ucapannya dengan mengucapkan bismillah. Ibadah apa? Menyembelih adalah ibadah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelilah untuk Rabbmu, yaitu untuk Allah. Menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah. Seorang menyebutkan atau membaca ketika menyembelih bismillah, tetapi dia tunjukkan pengagungan, ya, kecintaannya kepada selain Allah, dia persembahkan untuk jin misalkan, penghuni rumah, penghuni jembatan atau yang semisalnya, maka dia termasuk apa, masuk kepada perbuatan syirik, masuk kepada perbuatan syirik. Nah, ini inti dari ibadah, ya, inti dari ibadah. Maka ketika seorang melakukan ibadah dan disertai padanya intinya hubban wa ta'ziman, maka ibadahnya ini akan terasa, ya, akan terasa meresap pada jiwanya. Berbeda dengan seorang yang melakukan ibadah hanya sekedar melepaskan kewajiban, ya, sekedar melepaskan kewajiban. Tidak ada padanya hubban wa ta'ziman, kecintaan dan pengagungan kepada ibadah tersebut. Makanya kita temukan setelah kita mendengar ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan kita dapatkan berapa banyak orang yang melakukan salat, tetapi perbuatan keji dan kemungkaran masih dilakukan oleh orang yang salat tersebut. Karena kosong ibadahnya. Hanya sekedar gerakan saja. Hanya sekedar gerakan saja, tidak ada lubnya, tidak ada inti dari ibadah tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid. Allah ta'ala berfirman, wa ilahukum, dan ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan kecuali dia. Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisb, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali dia, dan begitu pula malaikat, para malaikat dan para ahli ilmu, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Qa'iman bil qist, yang mereka tegak menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali dia. Al-Azizul Hakim, Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa kullu man ittakhadha ilahan ma'a Allah, dan setiap orang yang menjadikan sesembahan selain Allah atau beserta Allah, ya'budu min duni, yang dia beribadah kepada selainnya, fa uluhiyatuhu batilah, maka tauhid uluhiyahnya ini batil. Ya, maka tauhid uluhiyahnya batil. Maka dia tidak mentauhidkan Allah dan tidak beriman kepada Allah. Wa qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah wal haq. Hal itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang mereka sembah selainnya adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha tinggi dan maha agung. Wa tasmiyatu wa alihah, dan penyebutannya alihah, yaitu di dalam apa ayat-ayat, ya, la yu'tiha haqqal uluhiyah, tidak diberikan kepadanya hak uluhiyah, hak untuk disembah. Qala Allah ta'ala fil lata wal uzza wa manat. Allah ta'ala berfirman tentang lata wal uzza dan manat. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah nama-nama tersebut kecuali nama-nama yang kalian berikan. Antum wa aba'ukum, oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menurunkan tentangnya satu dalil pun. Yang menunjukkan bahwasanya itu adalah sesembahan yang hak. Artinya apa yang mereka sembah selain Allah, yang mereka anggap bisa menunaikan hajat mereka, bisa memberikan rizki kepada mereka, sama sekali tidak ada dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujah tentang hal tersebut. Bahkan yang ada adalah sebaliknya, menganggap batilnya apa yang mereka lakukan. Wa qala an Hud, berkata Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Hud, innahu qala liqaumih, bahwasanya Nabi Hud ini berkata kepada kaumnya, atujadilunani, apakah kalian mendebatku, fi asma'in sammaitumuha, pada nama-nama sesembahan yang kalian namai antum wa aba'ukum, oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menurunkan tentangnya satu dalil pun, ya. Maksudnya, harusnya ketika tidak ada dalil satu pun dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang sesembahan tersebut, kenapa kalian masih berani mendebatku? Gitu. Ayat ini sungguh kuat sekali, ya, membantah orang-orang yang menyembah selain Allah. Apapun alasannya. Karena di antara mereka beralasan untuk syafaat. Di antara mereka ada alasan untuk wasilah atau tawassul, menjadikan sesembahan tersebut sebagai perantara, menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara. Wa qala an Yusuf, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam, annahu qala li sahibihi sijid, bahwasanya beliau berkata kepada temannya, dua temannya di penjara, a'arbabun mutafarriqun, apakah sesembahan Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda khairun, itu lebih baik, amillahul wahidul qahhar, atau Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha satu dan maha kuasa. Ini Nabi Yusuf ngajak kepada dua temannya ini untuk berpikir, menggunakan akal sehatnya, menggunakan fitrahnya, dengan bertanya, apakah sesembahan yang banyak, yang berbeda-beda, itu lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha satu dan zat yang maha kuasa. Kalau akalnya ini masih sehat, akalnya ini masih insaf, menilai dengan adil, pasti dia akan beribadah, memilih Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha satu, yang zat yang maha kuasa. Secara logika, kita dihadapkan, ya, ketika kita butuh bantuan, kita lagi butuh bantuan, tanya ke teman. Yang satu menjawab, kamu bisa minta tolong ke si A atau si B. Yang si A ini ternyata gak punya apa-apa. Ya, tidak memiliki apa-apa. Yang si B memiliki kemampuan. Katakanlah misalkan mau pinjam uang, ya, ditunjukkan ke satu orang yang tidak memiliki harta. Ditunjukkan yang satunya memiliki harta. Kira-kira akal kita, ya, milih yang mana? Hah? Pasti akan memilih yang memiliki kemampuan. Pasti yang dipilih adalah memiliki kemampuan. Itu akal yang akalnya sehat, ya. Yang akalnya bersikap adil, insaf. Nah, maka ini juga sama dengan fitrah manusia, akal manusia. Mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik? Sesembahan yang berbeda-beda dengan apa? Sesembahan yang satu dan maha kuasa. Nah, ma ta'buduna min dunihi, tidaklah kalian beribadah selain Allah, illa asma'an sammaitumuha, kecuali nama-nama yang kalian berikan pada sesembahan tersebut antum wa aba'ukum, oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Dinamai ini adalah sesembahan ini, minta ke sana bisa dikabulkan, ya. Minta ini dan itu rizki, minta anak bisa dikabulkan. Itu hanya sekedar klaim antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan tentang hal itu hujjah. Tidak ada hujjah sama sekali. Jangankan hujjah dari ayat-ayat Allah, ya. Hujjah akal saja sudah tidak masuk akal. Sama-sama makhluk, ya, sama-sama makhluk. Dia makhluk, kita makhluk. Bahkan ada yang lebih tidak masuk akal, dia lebih tunduk kepada benda mati. Dia adalah, sementara dia ini makhluk hidup yang memiliki kekuatan yang lebih mulia dari benda mati tersebut. Tetapi dia malah tunduk kepada benda tersebut. Nah, ya. Maka jangankan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan tersebut, yaitu perbuatan kesyirikan, secara akal saja kalau seorang menggunakan akal sehatnya, dia akan bisa menilai, bisa memilih, ya, mana yang benar, mana yang salah. Dan dia bisa menilai ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan akal. Ya. Akal sehatnya. Nah. Tetapi demikianlah syaitan, ya, menipu manusia sehingga mereka menganggap perkara yang batil itu adalah satu perkara yang benar. Ya. Kebatilan dianggap al-haq. Kesyirikan dianggap tauhid dan seterusnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته